telah lama menyimpan rasa sukaku kepada dirimu, tetapi aku masih ragu untuk mengungkap semua perasaanku kepadamu, karena ku tak ingin kau tolak cintaku. Ternyata aku terlambat, dirimu kini tak ada yang punya. Hilanglah kesempatan untuk dapat memilikimu, berbagi rasa dan cerita. Untuk datang